Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yahibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Dan pada pembahasan yang sebelumnya, pembahasan kita sampai pada hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana ada salah seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana atawaddau min luhumil ghanam, qala in syi'ta, qala atawaddau min luhumil ibil, qala na'am. Akhrajahu Muslim. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah saya berwudu dari memakan daging ghanam, kambing, beliau mengatakan in syi'ta, bila engkau berkehendak silahkan. Kemudian ketika beliau ditanya apakah saya berwudu ketika memakan daging ibil, unta, maka beliau mengatakan na'am, benar. Dalam lafaz yang lain, riwayat al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam bentuk perintah, tawaddu min luhumil ibil wala tawaddu min luhumil ghanam. Berwudulah kalian dari memakan daging unta dan jangan kalian berwudu dari memakan daging ghanam, daging kambing. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan adanya khilaf di antara para fuqaha, apakah memakan daging unta membatalkan wudu atau tidak. Namun pendapat yang kita rajihkan wallahu a'lamu bissawab adalah berdasarkan zahir dari hadis tersebut yang memberikan perintah agar seseorang ia berwudu ketika memakan daging unta, maka di dalamnya sebagai dalil yang sahih dan sharih, jelas wajibnya seseorang ketika dia memakan daging unta tersebut. Nah, baik ia memakannya dalam keadaan mentah atau memakannya dalam keadaan dibakar ataukah dimasak, selama yang dia makan adalah daging unta, maka dengan dia memakan daging tersebut akan menyebabkan batal wudunya. Karena inilah pembahasan seputar hadis yang tadi kita sebutkan dimasukkan oleh mereka para fuqaha dalam kitab al-wudu, terkhusus ketika menyebutkan mubtilat al-wudu, pembatal dari pembatal-pembatal al-wudu. Naam. Dan pembahasan yang terakhir yang ingin kita sebutkan terkait hadis tersebut adalah mal hikmah, apa hikmah dari seseorang disyariatkan untuk berwudu ketika dia memakan daging unta. Nah, apa hikmahnya, apa ilatnya, alasan atau sebabnya. Terjadi beragam pendapat yang disebutkan oleh mereka para fuqaha ketika menyebutkan hikmah terkait syariat berwudu untuk seseorang yang memakan daging unta tersebut. Di antaranya ada yang menyebutkan bahwasanya daging unta ataukah binatang unta dari sisi tabiat-tabiatnya memiliki keserupaan dengan syaitan. Dari sisi tabiat-tabiatnya memiliki keserupaan dengan asyaitan, sehingga dikhawatirkan ketika seseorang dia memakan daging unta tersebut, akan terkena pada tabiat-tabiat yang dimiliki oleh dirinya sebagaimana tabiat-tabiat yang dimiliki oleh syaitan, seperti sombong, angkuh, dan yang semisalnya. Karena itulah Nabi SAW mensyariatkan bagi seseorang ketika memakan daging unta tersebut untuk dia berwudu agar bisa terselamatkan dari dampak-dampak negatif ketika dia mengkonsumsi daging tersebut. Namun yang rajih dari sekian ilat hikmah yang disebutkan oleh mereka para fuqaha adalah ilat ataukah sebab hikmah seseorang dilarang ataukah seseorang afan disyariatkan untuk berwudu ketika memakan daging unta tersebut adalah disebabkan karena perkara at-ta'abudiyah. Artinya itu adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu adalah syariat dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh sebagian wanita tentang perihal pertanyaan ma balul haid taqdi shauma wa la taqdi shalah? Kenapa seorang yang haid disyariatkan untuk mengqadha puasa dalam keadaan tidak disyariatkan untuk mengqadha salatnya? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan alasannya adalah perintah Rasulullah alaihi salat wassalam. Laqad amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Sungguh Rasul alaihi salat wassalam telah memerintahkan kepada kita para wanita hal tersebut. Ini mengembalikan dari sebab pensyariatan kepada perintah Nabi alaihi salat wassalam. Demikian pula dalam seluruh perintah-perintah Rasul yang lain, demikian pula larangan-larangan Allah, demikian pula Nabi-Nya alaihi salat wassalam. Al-illah fi dhalika ta'abudiyah. Illat hikmah dibalik syariat tersebut adalah seseorang disyariatkan untuk tunduk di dalam menjalankan peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Sehingga jangan kemudian seseorang mengaitkan antara satu larangan dengan hikmah, dengan ilat alasan dilarangnya perkara tersebut, karena terkait adanya ilat-ilat ataukah penyebab diharamkannya sesuatu terkadang pada sebagian keadaan itu bisa ditolak dan sebagainya bisa diterima. Nah, seperti khabar yang ma'ruf yang sering kita dengarkan, dilarangnya seseorang mengkonsumsi daging babi disebabkan karena terkandung di dalam daging tersebut cacing pita katanya, dan cacing itu akan membahayakan seseorang yang memakannya. Nah, terus kalau semisal daging tersebut dihilangkan dari daging babi tersebut seluruh bakteri-bakteri, penyakit-penyakit, hatta cacing-cacing yang ada di dalamnya, apakah dikatakan halal? Tentu tidak. Karena ilat dari diharamkannya sesuatu atau diperintahkannya sesuatu adalah at-ta'abudiyah. Kita diperintahkan untuk tunduk di dalam menjalankan syariat tersebut, dan itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Tayyib, kita masuk kepada hadis yang setelahnya. Kita bacakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan qala an-nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan seorang mayit. Naam, disebutkan di sini mayitan, seorang mayit dalam bentuk nakirah, menunjukkan tidak ada perbedaan apakah jenazah yang dimandikannya adalah jenazah yang sudah tua atau yang masih kecil, laki ataukah perempuan. Al-muhim, kapan seseorang dimandikan mayitan, seorang yang telah meninggal dunia, mayit. Kemudian di sini Nabi alaihi salat wasalam memerintahkan falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi, yaghtasil, mandi. Pengertian dari ikhtisal adalah seseorang menyiramkan air ke sekujur tubuhnya sehingga air tersebut membasahi seluruh dari tubuhnya, dari rambut hingga hingga kakinya. Nah, dan madmadah wal istinsyak, berkumur demikian pula istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, ini juga termasuk dari makna ikhtisal. Sehingga ketika seorang mandi, dia disyariatkan untuk berkumur-kumur, demikian pula beristinsyak. Wallahu a'lamu bishawab. Al-muhim, di dalam hadis ini Nabi memerintahkan agar seseorang ketika memandikan seorang yang telah meninggal untuk dia mandi dengan definisi-definisi mandi yang tadi kita sebutkan. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan barang siapa yang membawanya, maka hendaklah dia juga berwudu. Man hamalahu falyatawadda. Terdapat dua tafsir dari kalangan mereka para fuqaha terkait penggalan lafaz hadis wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang membawanya, maka hendaklah dia berwudu. Ada sebagian pendapat di antara mereka para ulama yang memaknakan makna man hamalahu, yakni maksudnya adalah barang siapa yang membawanya untuk disolatkan. Barang siapa yang membawanya untuk disolatkan, berarti setelah dimandikan dia bawa untuk disolatkan kemudian dikubur. Nah, di sini Rasul memerintahkan agar dia berwudu, agar dia apa? Berwudu. Sebagian pendapat di antara mereka para fuqaha menyebutkan makna man hamalahu falyatawadda dibawakan ke zahirnya. Ke zahirnya. Artinya barang siapa yang membawanya dengan alasan apa saja, baik dia bawa tujuannya untuk dimandikan ataukah dia bawa untuk ditaruh di satu tempat, maka hendaklah dia berwudu. Nah, man hamalahu falyatawadda. Kalau berdasarkan tafsir yang pertama yang tadi kita sebutkan, makna man hamalahu yakni tujuannya adalah barang siapa yang membawanya untuk disolatkan, maka hendaklah dia berwudu. Dari sisi maknanya jelas. Artinya ketika seorang membawa jenazah seorang muslim, kemudian dia bawa ke masjid untuk disolatkan, maka tentu dia disyaratkan untuk berwudu, ya kan? Untuk apa? Berwudu. Karena dia bawa jenazah tersebut untuk disolati. Dan tentu ketika dia hendak melakukan solat jenazah, disyariatkan baginya untuk apa? Berwudu. Nah, inna allaha la yakbalu solata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima solat salah seorang di antara kalian pada jenis solat apa saja, termasuk di dalamnya solat jenazah, bila seseorang itu berhadas hingga dia berwudu. Nah, namun berdasarkan tafsir yang kedua yang tadi kita sebutkan, barang siapa yang membawanya maka hendaklah dia berwudu, yakni syariat berwudu tersebut terkena kepada perbuatan seseorang. Hanya sekedar membawa jenazah, maka dia disyariatkan untuk berwudu. Nah, akhrajahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, wa Nasa'i, wa Tirmidzi, wa hasanahu. Dan hadis ini dihasankan oleh beliau alaihi rahmatullah. Wa qala Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, la yasihhu fi hadzal bab syai'un. Al-Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini belum mengomentari setelah menyebutkan hadis tersebut, la yasihhu fi hadzal bab syai'un. Tidak ada yang sahih dalam bab ini satu pun hadis. Artinya apa? Hadis yang menjelaskan perintah agar seseorang ketika dia memandikan jenazah untuk mandi, atau yang membawa jenazah untuk dia berwudu adalah hadis yang la yasih, yang tidak ada satupun periwayatan sanad dari hadis tersebut yang sahih. Menunjukkan semua riwayat-riwayat yang berhubungan dalam kedua masalah yang tadi kita sebutkan, semua riwayat-riwayat tersebut fihi maqal, di dalamnya terdapat kedhaifan yang menyebabkan akhirnya hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lamu bishawab. Terkait sanad hadis yang tadi kita sebutkan, ataukah kesahihan hadis yang menjelaskan aturan untuk seseorang mandi ketika dia memandikan jenazah dan berwudu ketika seorang membawa jenazah, hadis yang tadi kita sebutkan terkait kesahihan dan kedhaifannya itu diperselisihkan oleh mereka para fuqaha, yang dengan perselisihan tersebut nantinya bercabang ke inti masalah di matan hadis tersebut. Apakah seseorang yang dia memandikan jenazah harus mandi, yang membawa jenazah harus wudu ataukah tidak? Kita kembali kepada matan atau derajat dari hadis yang tadi kita sebutkan. Nah, terdapat beberapa dari kalangan para ahli hadis yang mensahihkan riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Di antara yang mensahihkan hadis tersebut adalah Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan hadis ini disahihkan pula oleh Al-Imam Ibn Qattan dan Al-Imam Ibn Hazm. Naam. Dan berkata Al-Hafidz Ibn Hajar alaihi rahmatullah bila mengatakan huwa likathrati turuqihi aswa'u ahwalihi ayyakuna hasanan. Al-Hafidz Ibn Hajar sendiri mengomentari hadis yang menjelaskan seputar anjuran agar seorang dia mandi ketika memandikan jenazah dan berwudu ketika seorang membawa jenazah. Al-Hafidz Ibn Hajar mengatakan hadis ini disebabkan karena banyaknya jalannya maka kemungkinan yang terjeleknya hadis ini sampai pada derajat hadis yang hasan. Sampai pada derajat hadis yang apa? Yang hasan. Hasan li ghairihi. Naam. Definisi hadis yang hasan adalah bila mana terdapat di sana satu hadis yang dhaif namun terdapat hadis dhaif yang lain. Naam, asalkan pada kedhaifan riwayat-riwayat hadis tersebut itu tidak pada tahap yang parah, yang sangat lemah hukumnya berdasarkan penilaian mereka para ahli hadis, seperti tidak ada di dalam perawi hadis tersebut seorang yang kadzab dan yang semisalnya, dhaif yang bisa dijadikan sebagai hujah sehingga ketika ia memiliki jalan yang berbeda, maka hadis yang lemah tersebut dengan jalan yang berbeda naik tingkatannya menjadi hadis yang hasan, yang dikenal di kalangan mereka para ahli hadis dengan hasan li ghairihi. Naam. Dan Syekh Al-Albani sendiri tadi kita sebutkan mensahihkan hadis yang tadi kita sebutkan, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Wallahu a'lam. Naam. Naam. Tayyib, tadi kita sebutkan derajat hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang di dalamnya terjadi khilaf di antara para al-fuqaha. Sekarang pembahasan kita yang setelahnya adalah kita kembali ke hukum matan hadis yang tadi kita bacakan. Yang pertama, apa hukum seseorang yang memandikan jenazah? Naam. Apakah disyariatkan baginya untuk mandi ataukah tidak? Nah, memandikan jenazah itu sendiri adalah termasuk dari amalan yang mulia di dalam al-Islam. Bahkan disebutkan oleh mereka para fuqaha bahwasanya memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau semisal ada sekelompok yang memandikan jenazah sang muslim tersebut, maka gugurlah kewajiban itu pada kaum muslimin yang lainnya. Namun kalau semisal tidak ada yang memandikan, maka seluruh kaum muslimin yang mengetahui kematiannya terus tidak mau untuk memandikan jenazahnya, seluruhnya akan menanggung dosa. Naam. Idza fa'ala al-ba'du saqata 'anil baqin. Tapi kalau ditinggalkan secara keseluruhan, maka seluruhnya terkena kepada dosa tersebut terkena kepada semuanya. Naam. Di sana terdapat hadis yang menjelaskan seputar fadlu man ghassala mayyitan, keutamaan seseorang yang memandikan jenazah. Naam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lain dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghufira lahu 40 marratan. Barang siapa yang memandikan seorang mayit, kemudian dia menutupi sesuatu dari sang mayit tersebut, maka akan diampuni untuknya 40 kali. Yani Allah akan mengampuni dirinya sebanyak 40 kali dari dosa yang diamalkan. Nah, hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah. Naam. Dan riwayat yang menjelaskan seputar keutamaan seseorang yang memandikan jenazah adalah pada lafaz hadis yang tadi kita sebutkan, ghufira lahu 40 marratan, disebutkan dengan lafaz marrah, 40 kali. Karena di sana terdapat riwayat hadis yang menyebutkan dengan lafaz 40 kabiratan, akan diampuni oleh Allah sebanyak 40 dosa besar. Nah, yang menyebutkan tambahan lafaz 40 kabiratan, kabiratan dosa besar, di dalamnya terdapat kelemahan dan tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Terlebih lagi terkait hukum diampuninya dosa besar tersebut, tidak bisa diampuni dengan seseorang melakukan amalan. Karena yang namanya dosa besar diampuni oleh Allah dengan taubat yang nasuha. Tidak bisa amalan tersebut itu menghapus dosa-dosa besar berdasarkan hadis yang ma'ruf dari Nabi alaihi salatu wassalam, as-salawatul khams, wa ramadhan ila ramadhan wal jum'ah ila al jum'ah mukaffiratun lima bainahunna inijtunibatil kabair. Salat lima waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, Ramadhan yang satu ke Ramadhan yang berikutnya, akan bisa menghapus dosa-dosa antara keduanya dengan syarat pelakunya meninggalkan dosa besar. Menunjukkan amalan tidak bisa menghapus dosa besar, dan dosa besar hanya bisa dihapus dengan bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, terkait makna hadis yang tadi kita sebutkan, fakatama alaihi, maka ketika dia memandikan sang jenazah tersebut, dia menutupinya. Dia menutupinya. Terdapat dua tafsir yang disebutkan oleh mereka, para fuqaha, para ulama. Tafsir yang pertama adalah dia menutupi keadaan sang mayit, yakni keadaan jasad sang mayit. Pada sebagian jenazah ketika meninggal dunia mengalami perubahan pada fisiknya. Nah, mukanya hitam, ya kan? Mukanya hitam. Mungkin wajahnya meninggal dalam keadaan mengerikan, menyeramkan. Nah, tanda-tanda yang seperti ini pada sebagian keadaan, kita katakan pada sebagian keadaan, ini termasuk tanda dari tanda-tanda su'il khatimah. Namun terkait nasib sang hamba tersebut, tidak bisa seorang menjaminnya dan memastikannya dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruh nasib seorang hamba selama dosa yang diamalkan bukan kesyirikan dan kekafiran, dan selama pelakunya termasuk dari ahli tauhid, itu di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa seorang memastikan dia diazab, tidak bisa seorang dia memastikan dirinya mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga ketika seorang muslim dia melihat keadaan tersebut terlihat pada fisik sang mayit, disyariatkan baginya untuk menutupinya. Nah, tidak disebarkan. Tidak disebarkan. Oh, si fulan saya mandikan jenazahnya ternyata mukanya demikian. Nah, tidak pula sampai akhirnya difoto kemudian diupload fotonya di media sosial. Oh, ini tanda-tanda su'il khotimah. Nah, seperti ini, lihat tuh mukanya. Nah, ini menyelisih bimbingan Nabi alaihi as-salatu wassalam. Sehingga disebabkan karena hal inilah, maka disyariatkan bagi seseorang atau seorang muslim yang ingin memandikan jenazah saudaranya muslim yang lain, untuk dipilih siapa di antara mereka yang aminah, yang memiliki sifat amanah, terpercaya. Nah, sehingga ketika seorang memandikan jenazah saudaranya, bukan dijadikan sebagai bahan tontonan ya, semuanya lihat. Nah, ingin lihat, oh seperti apa sih sunahnya, seperti apa sunahnya, hatta yang kecil sekalipun lihat. Karena dibalik antum melihat jenazah saudara antum, di dalamnya ada amanah yang harus antum perhatikan, yang harus antum jaga. Kehormatan seorang muslim itu senantiasa terjaga, baik ketika dia hidup ataukah ketika dia wafat meninggal dunia. Nah, apalagi kalau semisal dia sebarkan keadaan sang jenazah tersebut, nantinya menyebabkan akhirnya keluarganya sedih, ya kan. Bapaknya saya ternyata dikabarkan, oh si fulan ini su'il khotimah. Nah, wajahnya biru. Nah, dan yang semisalnya. Sehingga Rasul memerintahkan ketika seorang memandikan jenazah seorang muslim untuk dia mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jal, disyariatkan baginya untuk menutupinya, yakni tidak dikhabarkan keadaan fisik dari jenazah tersebut. Ataukah makna yang kedua dari menutupi sang mayit adalah sesuatu yang berhubungan dengan aibnya. Nah, biasa ya kan, seorang muslim ketika melihat pada bahagian tubuhnya tersebut ada aib, ada cacat, maka dia berupaya untuk menutupinya, ya kan? Untuk menutupinya. Nah, mungkin di bahagian dari punggungnya tersebut ada penyakit kulit yang mengerikan, ataukah mungkin di bahagian dari perutnya tersebut sesuatu yang dia semasa hidupnya menjaganya tidak terlihat. Nah, dan berupaya untuk menutupinya, sehingga saudaranya terkadang baru mengetahui si fulan memiliki aib cacat tersebut ketika meninggal dunia. Karena seorang ketika dimandikan jenazahnya, dia dianjurkan untuk melepas pakaiannya, ya kan, dan hanya menutupi area yang menjadi auratnya. Nah, sehingga terkadang terlihat pada dirinya aib-aib yang dimiliki oleh sang mayit tersebut. Karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan agar seseorang ketika memandikan jenazah sang mayit untuk dia menutupinya. Fakatama alaihi faghufira lahu 40 marrah. Naam. Ini menunjukkan fadilah keutamaan seorang yang memandikan jenazah sang mayit tersebut. Baik, kita kembali kepada matan hadis yang tadi kita sebutkan. Pada pembahasan hadis yang tadi kita bacakan, di lafaz matan yang pertama Nabi alaihi salam menyebutkan man ghassala mayyitan falyaghtasil. Sekarang hukum mandi bagi seorang yang memandikan jenazah sang mayit, apa hukumnya? Nah, terjadi khilaf di antara para al-fuqaha. Setelah sebelumnya mereka menyebutkan pada lafaz hadis man ghassala mayyitan falyaghtasil, di dalamnya terdapat dalil bahwasanya memandikan jenazah ini termasuk dari pembatal-pembatal wudu. Kenapa? Karena di sini Nabi memerintahkan agar dia mandi. Menunjukkan yang demikian ini bisa membatalkan al-wudu. Nah, terkait hukum apakah memandikan jenazah sang mayit itu di dikategorikan termasuk dari pembatal wudu ataukah diwajibkan bagi seseorang untuk dia mandi, terjadi khilaf di antara para al-fuqaha. Namun yang rajih dari pendapat mereka adalah pendapat jumhur yang menyebutkan bahwasannya yang demikian bukan termasuk dari pembatal al-wudu. Nah, dan ini adalah pendapat dari madhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, dan al-Syafi'iyah. Nah, pada sebagian madhab al-Hanabilah menyebutkan yang demikian termasuk dari pembatal al-wudu, sehingga diwajibkan bagi seorang yang memandikan jenazah sang mayit untuk dia mandi, demikian pula berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, namun yang rajih adalah pendapat jumhur dari kalangan para al-fuqaha, disebabkan karena beberapa adillah, beberapa dalil. Yang pertama, bahwasanya badan mayit, badan sang mayit itu adalah sesuatu yang tahir, adalah sesuatu yang suci. Nah, badan jenazah seorang muslim adalah sesuatu yang suci. Artinya ketika seseorang dia menyentuh secara langsung badannya kemudian memandikannya, maka hakikatnya sama seperti dia menyentuh sesuatu yang suci dan mencuci sesuatu tersebut. Sehingga tidak ada aturan untuk seseorang mandi atau berwudu dari menyentuhnya. Nah, kemudian yang kedua riwayat hadis yang tadi kita sebutkan fihi maqal, di dalamnya terdapat kelemahan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai al-hujjah. Ditambah lagi di sana terdapat athar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khathabi dan disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Ibnu Umar menyebutkan kunna naghtasil al-mayyita faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Kata Ibnu Umar, dahulu kami memandikan jenazah sang mayit. Maka ada di antara kami yang ketika memandikan jenazah tersebut dia mandi, ada pula di antara kami yang tidak mandi. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sehingga berdasarkan riwayat tersebut, jumhur dari kalangan para fuqaha membawakan ala sihhati al-hadis, kalau semisal hadis tersebut dikatakan sebagai hadis yang sahih, dibawakan perintah dari Nabi alaihi salam untuk seseorang dia mandi ketika memandikan jenazah seorang muslim, dibawakan ke makna al-istihbab, yakni disunahkan baginya untuk dia mandi. Naam, bukan bermakna al-wujub, wajib baginya untuk mandi. Ini bukan demikian, disebabkan karena asar dari Ibnu Umar yang menyebutkan dahulu para sahabat ada yang mandi dan ada yang tidak, menunjukkan perbedaan tersebut terjadi di antara mereka. Namun sekali lagi, tidak ada satupun di antara mereka yang mencela pendapat yang lain. Yang mandi silahkan, yang tidak mandi juga silahkan. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Al-Imam Al-Khattabi yang meriwayatkan asar dari Ibnu Umar, beliau mengatakan la a'lamu ahadan minal fuqaha yujibul ikhtisal ala man ghassal al mayyit walal wudu'a ala man hamalahu. Tidak saya ketahui adanya satupun dari kalangan para fuqaha yang mewajibkan untuk seseorang dia mandi ketika memandikan jenazah sang mayyit, tidak pula berwudu bagi seseorang yang membawanya. Wa yushbihu ayyakuna al-amru fi dhalika 'ala al-istihbab, sehingga dibawakanlah perintah Nabi alaihi salatu wassalam terkait hal tersebut ke makna al-istihbab, yakni sunnah, karena tidak ada satupun dari fuqaha, kata Imam Al-Khathabi, yang mewajibkannya. Yang apa? Mewajibkannya. Menunjukkan perintah dari hadis Nabi tersebut itu dibawakan ke makna al-istihbab. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah yang berikutnya adalah terkait penggalan lafaz yang kedua, man hamalahu falyatawadda. Man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang membawa jenazah sang muslim maka adalah dia berwudu. Kalau berdasarkan pendapat sebagian di antara para fuqaha yang menyebutkan makna hadis ini ditakwil, artinya barang siapa yang membawanya untuk disolati maka adalah dia berwudu, maka tidak ada khilaf. Memang aturannya demikian, ketika dia tidak menyolati jenazah seorang muslim disyariatkan baginya untuk dia berwudu. Namun kalau semisal makna hadis ini dibawakan ke makna perbuatan membawa jenazah sang muslim, apakah disunahkan baginya untuk berwudu? Ini juga pembahasan yang dibahas oleh mereka para fuqaha yang secara kesimpulan tidak ada satupun di antara para fuqaha yang membawakan makna wudu di dalam hadis ini dengan makna wudu secara syar'i. Yang ada adalah dibawakan makna wudu ini ke makna wudu secara lughawi yang artinya adalah mencuci tangannya. Nah, mencuci tangannya ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan di dalam kitab beliau ketika mensyarah hadis Bulugh Al-Maram. Beliau menyebutkan lam yadhhab ahadun min fi dhahir min ahli al-ilmi ila mashru'iyyati al-wudu liman hamala al-mayyit. Tidak ada satupun yang zahir dari mereka para ahli al-ilm yang berpendapat disyariatkannya berwudu bagi seseorang yang membawa sang mayit. Walakinna ba'dahum yaqul, akan tetapi sebagian mereka mengatakan innal murada bil wudu'i huna al wudu'ul lughawi wa huwa ghuslul yadain fa huwa yusamma wudu'an fil lughah. Namun sebagian mereka hanya mengatakan makna wudu di dalam hadis ini adalah wudu secara bahasa yang artinya adalah mencuci kedua tangannya saja. Nah, mencuci apa? Kedua tangannya saja, dan yang demikian bukan termasuk dari kewajiban. Kalau semisal dicuci silakan, kalau semisal juga tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga berdasarkan pendapat yang tadi tersebutkan, yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah, man ghassala mayyitan falyaghtasil, di dalamnya tidak bisa dijadikan sebagai hujah yang menyebutkan bahwasanya memandikan jenazah seorang muslim ini membatalkan al-wudu, karena dari sisi siyaknya ini tidak ada di sana secara zahir dari penjelasan Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, yang ada adalah perintah untuk mandi, dan yang demikian dipersilakan bagi seseorang. Kalau semisal mandi, silakan baginya mandi. Kalau semisal tidak, maka yang demikian juga enggak masalah, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wallahu alam bisawab. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.